السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin, sidang Eid al-Fitr yang berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT telah diberi taufik oleh Allah SWT, diberi kesempatan yang besar oleh Allah SWT di bulan Ramadhan. Dan alhamdulillah, hari ini kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala, hari yang besar, hari bergembira, hari raya Eid al-Fitri. Dan disebutkan makna Eid al-Fitri adalah hari yang aid, hari yang berulang setiap tahunnya atau setiap bulan atau setiap Jum'ah. Maka dikatakan dengan Eid yang di dalamnya ada sebuah ibadah yang khusus, yaitu ibadah salatul Eid atau ibadah salat Jum'ah, yang juga di dalamnya ada ijtima'un nas, ada perkumpulan manusia beramai-ramai dalam acara ibadah. Maka inilah yang disebutkan dengan Eid. Maka inilah hari raya kita, hari raya kaum muslimin, hari raya Idul Fitri, dan kita memiliki hari raya Idul Adha, dan kita memiliki hari raya setiap pekannya, yaitu hari Jum'ah, hari yang dibesarkan setiap pekannya dan terus berulang. Maka bersyukurlah kepada Allah kita memiliki Eid setiap pekan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari raya adalah hari kegembiraan, hari raya adalah hari syukur. Tetapi gembiranya kaum muslimin pada hari ini bukan gembira lepas dari Ramadan, terbebas dari ikatan puasa dan qiyamul lail, tidak sama sekali. Kaum muslimin, kaum mukminin merasa bahagia dengan ibadah, merasa bahagia dengan puasa dan qiyamul lail. Tetapi kita bergembira karena kita mendapatkan taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala, bisa menjalankan puasa di bulan Ramadhan, bisa menjalankan qiyamul lail, bisa bersadaqah, bisa mengeluarkan zakah, bisa beramal dengan amalan yang saleh. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum, qiyamana wa qiyamakum, صلاتنا وصلاتكم وصدقتنا وصدقتكم. Amin ya rabbal alamin. Inilah yang membuat kita gembira. Adapun lepas dari bulan Ramadhan adalah satu kesedihan tersendiri. Mereka para salafus saleh dalam keadaan bersedih di akhir Ramadan. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu duduk di malam akhir bulan Ramadan yang berarti di hari malam Idul Fitri. Beliau menangis di hadapan Allah dan menyatakan, "Ya Rabbi, siapa hari ini yang diterima amalannya? Aku akan berikan selamat kepadanya. Dan siapa yang ditolak ibadahnya, sungguh aku akan memberikan takziah kepadanya." Jadi beliau bergembira menyelesaikan Ramadan, tetapi dari sisi lain merasa gelisah. Merasa gelisah karena dia dalam keadaan tidak tahu apakah amalan kita diterima oleh Allah atau ditolak. Apakah qiyamul lail kita diterima atau ditolak? Puasa kita diterima atau ditolak? Kaum mukminin rahimani wa rahimakumullah. Adapun gembiranya karena Allah perintahkan kita bergembira dengan fadilah dari Allah. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu huwa khairun." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan sesungguhnya dengan fadilah dari Allah, dengan rahmat dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Wa khairan mimma huwa khairun mimma yajma'un, itu lebih baik dari semua apa yang mereka kumpulkan. Lebih baik dari harta benda yang mereka dapatkan, lebih baik dari pakaian baru yang mereka pakai, lebih baik dari kendaraan yang mewah yang mereka pakai. Khairun mimma yajma'un, kata Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati." Kita mendapatkan fadilah dari Allah sebulan penuh. Kita mendapatkan rahmat dari Allah sekian lamanya, dan khususnya di bulan Ramadan diberi kesempatan emas, diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat besar di bulan Ramadan. Wa bidzalika falyafrahu, maka karena itulah kita bergembira. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, sidang Idul Fitri yang berbahagia, sungguh luruskanlah kegembiraan kita. Apakah kita bergembira karena merdeka? Merdeka dari Ramadan, merdeka dari puasa, merdeka dari qiyamul lail? Wallahi kalau demikian keadaannya, apa bedanya dengan syaitan? Syaitan yang dibelenggu di bulan Ramadan kemudian terbebas setelah Ramadan. Ternyata sebagian mereka terbelenggu di bulan Ramadan, berat, mengeluh, sampai ketika terbebas, merdeka dia, terbebas. Betapa miliknya dengan mereka, dengan syaitan yang dibelenggu di bulan Ramadan, dan kemudian dia gembira, lepas dari Ramadan. La wallah, tidak demi Allah, luruskan kegembiraan kita. Luruskan kegembiraan kita. Kita gembira dan kita berharap ibadah kita diterima di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ولتعد العدة أو لا ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون, kata Allah. Hari raya ini adalah agar kalian menyempurnakan bulannya. Hitungan hari bulan Ramadan sampai terlihat hilal Syawal. ولتكبروا الله, dan untuk membesarkan Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Karena Allah, kalian besarkan Allah, itu hari raya untuk kalian menyempurnakan bulan Ramadan dan kalian bertakbir memuji Allah. La'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah yang dengan kenikmatannya segala kebaikan menjadi sempurna. Kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Sungguh ada kekurangan sedikit kalau kita tidak bisa menyempurnakan bulan Ramadan. Kebahagiaan kita di hari raya agak terganjal, sedih. Kenapa hari ini dan hari itu saya tidak qiyamul lail? Kenapa saya belum bisa menghatamkan Quran di bulan Ramadan? Mengapa kita ini tidak begini, tidak begitu? Ada sedikit yang demikian. Maka yang lebih berbahagia pada hari ini, yang dia mendapatkan kelapangan hati dan kebahagiaan, adalah mereka yang telah melaksanakan dengan baik siamu Ramadan, telah melaksanakan dengan baik qiyamu Ramadan, dan telah mengeluarkan kewajiban zakatnya, zakat malnya dan zakat fitrahnya. Maka mereka akan memiliki kebahagiaan tersendiri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Salat adalah qurratu ain, kata Nabi. Salat itu adalah kesejukan hatiku, kebahagiaanku, kata Rasulullah SAW. Maka ketika menyuruh Bilal untuk azan, Rasulullah menyatakan, "Ya Bilal, aqimus shalah." Qala arihna ya Bilal, arihna biha, bikin kami tenang dengannya. bikin kami roha. Ingat arihna ya Bilal, kita ingat salat tarawih. Apa makna tarawih? Tarawih minar rawah, yakni turawih kulubana, membikin tentram hati kita, membikin bahagia, membikin lapang, itu salat. Maka kaum muslimin, kaum mukminin berbahagia ketika mereka beribadah, ketika mereka beramai-ramai mengadakan salat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Ketika mereka beramai-ramai berangkat untuk salat Jumat, itulah kebahagiaan kaum mukminin, itulah ketentraman hati. Wa bidzalika falyafrahu, kata Allah. Untuk itu hendaklah kalian berbahagia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga yang namanya kegembiraan, kata Nabi tentang puasa, lisaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan, kata beliau, yang farahuhuma, yang mereka berbahagia di dua perkara itu, idza afṭara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi, ketika dia berbuka dia berbahagia, dan ketika dia bertemu Allah nanti juga berbahagia. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hari ini adalah hari raya berbuka. Makna Idul Fitri adalah Idul Fitr, iftar, hari raya berbuka, sehingga disunnahkan sebelum keluar menuju salat Id, hendaklah kita batalkan hari ini. Kita makan beberapa korma sebagaimana diriwayatkan dalam riwayat-riwayat yang sahih, dalam riwayat Bukhari dan Tirmidzi dan juga Ibnu Majah, disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kalau keluar yaumul fitri, beliau memakan tamarat, wa yakulu witran, dan beliau makannya dengan witir, untuk meyakinkan ini hari kita berbuka. Ini hari kita berbuka. Maka kaum muslimin sebagai manusia biasa, gembira dia ketika tadinya berpuasa kemudian berbuka. Ketika pagi sampai sore berpuasa kemudian dia berbuka pada waktu maghrib, ini falih, kata Nabi, kebahagiaan yang tidak didapatkan oleh mereka-mereka yang tidak berpuasa. Mereka yang pagi makan minum dengan kenyang, maghrib dia minum air putih, tidak merasakan apa-apa, biasa saja. Demikian pula mereka-mereka yang di bulan Ramadan tidak berpuasa, dia tidak mengerjakan perintah-perintah Allah, maka dia tidak merasakan apa-apa di hari raya, tidak merasakan bahwa ini Idul Fitri. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sekian banyak berita gembira. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yanzalun, alladhina amanu wa kanu yirtaqun. Sungguh mereka para wali-wali Allah tidak akan ada rasa takut dan rasa sedih, yaitu orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah, mereka mendapatkan berita gembira di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, berita gembira yang sangat banyak dari Allah di bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan dan dengan harapan hisab, maka niscaya akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadhan, siapa yang qiyamul lail di bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa man qama lailatal qadri, dan siapa yang berdiri di malam lailatul qadr, maka dia diampuni dosa-dosanya. Ini berita gembira. Wajar kaum mukminin gembira dengan berita-berita tersebut sambil berharap-harap cemas. Mengapa berharap-harap cemas? Karena dia berharap semoga kita termasuk yang dikatakan oleh Allah, lahumul bushra, bagi mereka kabar gembira. Tetapi kita khawatir jangan-jangan kurang sempurna atau tidak diterima, jangan-jangan kita kurang ikhlas atau ini atau itu. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, orang beriman selalu dalam keadaan harap dan takut, tidak berlebihan dalam bersyukur atau dalam bergembira, tidak berlebihan. Karena dia tetap khawatir jangan-jangan memiliki segala macam kekurangan yang menyebabkan tidak diterima. Allah berfirman, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, mereka-mereka yang mengeluarkan apa yang mereka punya dalam keadaan hati mereka takut. Khonilina azakumullah, Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khumur wa yasrifun, apakah ini maksud dalam ayat ini adalah orang yang minum khamr atau bermaksiat sehingga dia takut? La ya bintas siddiq, Bukan wahai bintang sedih. Bukan demikian. Tetapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah orang yang beribadah, berpuasa, salat, beribadah, bersedekah, kemudian dia khawatir tidak diterima. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Dia beribadah tetapi hatinya takut. Bukan orang yang bermaksiat takut diadab, bukan. Tapi orang yang beribadah, hatinya takut kalau sampai tidak diterima. Khawatir kalau tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ba'du salaf diriwayatkan bahwa mereka selalu berdoa kepada Allah sebelum Ramadan 6 bulan sudah menyatakan Allah balighna Ramadan, sampaikan kami pada Ramadan. Sampai ketika memasuki bulan Ramadan dan keluar dari badannya, maka 6 bulan berikutnya berdoa semoga diterima amal kami di bulan Ramadan, semoga diterima amal kami di bulan Ramadan, dan terus sampai 6 bulan. Begitu setelah 6 bulan sudah berpikir Ramadan yang akan datang. Ya Allah, sampaikan kami ke Ramadan berikutnya. Demikian ba'du salaf, demikian keadaan mereka para salafus saleh. Maka kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Abdullahullahu ta'ala membacakan ayat Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kallati naqadat wazlaha. Jangan seperti mereka-mereka yang membatalkan pintalannya, seperti seorang wanita yang menyulam sampai selesai, setelah selesai dilepas kembali, diurai kembali. Kata Allah, wala takunu kallati naqadat wazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Kalian jangan menjadi seperti wanita yang menyulam, memintal, setelah itu dia lepasi kembali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, Allah Ta'ala qala minha, di antaranya adalah mereka-mereka yang beribadah di bulan Ramadan kemudian dibatalkan di hari raya. Ketika berbuka, ketika bergembira, dia kembali minum khamr, kembali berbuat dosa dengan berbagai macam kemaksiatan dan hura-hura. Kalian ingin melepas kembali apa yang kalian sudah susun di bulan Ramadan? Kalian ingin mengurai kembali apa yang kalian sudah pintal? Ikhwan ibn a'azakumullah, apakah kita punya perjanjian dengan syaitan? Nanti kalau saya keluarkan kembali kepadamu wahai syaitan, astagfirullah. La wallah, tidak demikian seorang mukmin, tidak demikian keadaan mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum mukminin rahimani wa rahimakumullah, kaum muslimin kaum muslimat sidang Idul Fitri yang berbahagia, bahwasanya Rasulullah SAW terus beribadah tidak pernah berubah. Terus beribadah tidak pernah beliau kemudian satu saat libur. Merdeka, tidak perlu lagi beribadah. Tidak. Maka jangan dipahami bahwa hari raya, hari merdeka tidak perlu lagi beribadah. Tidak demikian. Rasulullah SAW ditanya oleh Aisyah, ya Rasulullah, hal kana yang khusus, hal pun tetap khusus syai'an minal ayam, apakah engkau ada mengkhususkan beberapa hari dari hari-hari dalam ibadah? Aisyah ditanya, apakah Rasulullah SAW pernah mengkhususkan satu hari? Qalat la. Kana amaluhu dima. Amalan beliau terus menerus langgeng. Qiyamul lail disyariatkan pula di hari-hari lain, bukan hanya di bulan Ramadhan. Puasa, ada puasa sunnah di hari-hari lain. Sedekah, ada sedekah di hari-hari lain. Kenapa berhenti? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah memuji mereka-mereka, illal musallun alladzina hum ala salatihim daimun, yang terus menerus ala salatihim yuhafidhun, menjaga, yang tidak pernah berhenti menjaga salatnya. Sebagian manusia ketika Idul Fitri mereka jangankan beribadah yang lain, salat wajibnya mereka tinggalkan. Mereka bermaksiat, mereka bergembira dengan berbagai macam kegembiraan yang haram, dengan berbagai macam kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bertanya atau pernah menyatakan, la takun mislan fulan kana yaqumul lail thumma taraka. Jangan kalian seperti fulan, tadinya qiyamul lail kemudian berhenti. Qulina a'udzubikumullah, Rasulullah tegur mereka yang biasa qiyamul lail kemudian berhenti. Jangan berhenti, teruskan. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan lain terus langgeng walaupun sedikit. apalagi baca Quran. Apakah di bulan Ramadan saja diwajibkan atau di bulan Ramadan saja dianjurkan? Tentunya dianjurkan setiap hari kita membaca Al-Quran. Maka siapa yang berhari raya hari ini? Yang berhari raya adalah orang-orang yang bersyukur ketika dia bisa mengamalkan ibadah di bulan Ramadan. Dan yang bertekad untuk melanjutkan ibadah setelah Ramadan. Mereka yang bergembira pada hari ini adalah mereka yang merasa dalam keadaan mudah-mudahan saya akan diterima di sisi Allah ibadah-ibadahnya. Karena merasa telah mengamalkan dengan amalan-amalan ibadah. Ikhwan ibn a'azakumullah, dengan tetap rasa khawatir ada dalam hati. Kekurangan-kekurangan pasti akan ada. Ikhwan ibadin, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Laisa al-'id liman labisa al-jadid, walakin al-'id liman ta'atuhu yazid. Bukanlah hari raya itu orang yang memakai pakaian-pakaian baru, tetapi hari raya adalah mereka yang ketaatannya meningkat. Ramadannya memiliki hasil yang baik. Pendidikan di bulan Ramadhan menjadikan dia seorang yang bertakwa, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la'allakum tattaqun. Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa laysa al-'id liman tajammala bil libas wal rukub, walakin al-'id liman ghufrat lahu ad-dunub. Yang namanya hari raya bukan mereka yang berhias dengan pakaian yang baru atau dengan kendaraan yang mewah. Tapi yang namanya Eid adalah orang yang dalam keadaan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang rahib di sebuah desa. Beberapa ulama salaf lewat ke sana, tanya kepada rahib tersebut, hari raya di daerah ini kapan? Ada Eid fi hadha ad-din mata? Dijawab oleh rahib tadi, id mereka adalah ketika mereka diampuni dosa-dosanya. Id mereka adalah ketika mereka berhasil beribadah di bulannya. Id mereka, mereka tahu bahwa kita ini bergembira karena kita berharap dengan berita-berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Gugurlah Ramadan ila Ramadan, kata Nabi sallallahu Al-salawatul khamsu wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun fima bainahunna. Dari salat wajib ke salat wajib, ramadhan ke ramadhan, akan menghapuskan dosa-dosa. Tidak akan sepantasnya kaum mukmin bergembira dan berharap-harap kepada Allah mudah-mudahan diterima. Taqabbalallah minna wa minkum wa min jami'il muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahilhamd. Ikhwan fillah a'azakumullah, hari raya ini adalah benar-benar perayaan kegembiraan bagi mereka yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kegembiraan dan kebahagiaan bagi mereka para muhibbin yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa ama awamirul mahdhur qurratul uyun. Perintah-perintah dari yang dicintai adalah sesuatu yang menentramkan hati. Orang yang cinta pasti akan berupaya untuk melaksanakan perintah-perintah yang dicintainya. Kalau dia bisa mengamalkan apa yang diingin kekasihnya, maka niscaya dia akan berbahagia hatinya. Maka kata Ibnu Qayyim, sungguh perintah-perintah Allah yang dicintai oleh seorang mukmin, maka para pencintanya akan merasakan tenteram ketika bisa memberikan apa yang diinginkan. Ketika bisa melaksanakan apa yang diperintahkan, sururul qalb wa na'imul arwah wa ladatun nufus wa biha kamalun na'im. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, kebahagiaan dalam hati, kegembiraan dalam jiwa, dan kelezatan di dalam diri kita, wa kamal an-ni'am, dan akan sempurna semua kenikmatan-kenikmatan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seseorang, bahkan beberapa sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, ketika diingatkan satu peperangan, jenis selalu setiap disebut peperangan tersebut jenis. Ketika ditanya mengapa, karena dia pernah terlewat sholat ketika perang tersebut dan itu menyesalnya terus menerus. Bukan terlewat tidak sholat, terlambat dari waktunya, keluar dari waktunya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka mereka yang beribadah dengan baik, mereka yang cinta kepada Allah, mereka yang menunaikan perintahnya menjauhi larangannya, ada kebahagiaan tersendiri dalam hati ketika bisa menunaikan apa yang diinginkan oleh yang dicintainya. sehingga kebahagiaannya selalu ada. Kata Hasan al-Basri, hari raya bagi setiap orang adalah hari ketika dia sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari raya bagi setiap orang adalah hari ketika dia mengkhususkan dalam diri kepada Allah, beribadah kepada Allah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di penjara berkali-kali, keluar sebentar di penjara kembali oleh mereka, oleh para tughat. Apa kata beliau? Ma yuriduna bi al-a'da, sesungguhnya apa yang diinginkan oleh musuh-musuhku ini? Mereka ini minta apa? Ingin apa? Inna jannati wa bustani fi sadri, sesungguhnya surgaku dan kebahagiaanku ada di sini. Dimanapun aku berada, aku mendapatkan kebahagiaanku. Qulil hadzakumul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kegembiraan seorang mukmin bukan dengan materi. Kegembiraan seorang mukmin adalah dengan ibadah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah, hanya dengan berzikir pada Allah, mengingat Allah, hati ini menjadi tenteram. Maka kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita berharap kita semua mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala taufik dan inayahnya. Semoga kita termasuk orang-orang yang lulus, orang-orang yang berhasil dalam bulan Ramadan, sehingga Allah menerima amalan-amalan kita, menerima ibadah kita, puasa kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan dan mengampuni dosa-dosa kita. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afw fa'fu 'anna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang takwa, yang berarti puasa kita, Ramadan kita betul-betul memberikan hikmah bahwa kita beramal dalam keadaan memiliki athar salih, memiliki pengaruh yang baik pada kehidupan kita berikutnya biiznillah taala. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdik, أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.